Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Pada pertemuan yang sebelum kita sudah membaca matan dari taklif al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wa tunsharud dawawin fa akhidun kitabahu bi yaminih wa akhidun kitabahu bi shimalih. Demikian juga selesai kita dari syarah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Selanjutnya qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa uminu bi hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi arsatil qiyamah ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asali آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يزمع بعدها أبدا. Dan aku beriman dengan haud, yakni telaga, yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi arsatil qiyamah, di mana keberadaan haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di arsatil qiyamah. Mana arsa, yakni tanah yang lapang luas yang tidak ada sedikit pun bangunan padanya, di mana di sanalah yani manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dan disebutkan oleh para ulama ahli tahqiq, para peneliti, bahwa setelah manusia dikumpulkan ya, dan mereka berdiri di mahsyar dalam rentang waktu yang demikian panjang, dan mereka mengalami kesulitan yang demikian berat ya, ketika didekatkan matahari sejarak 1 mil, yang menjadikan dengan itu mereka berkeringat sesuai dengan keadaan amalan mereka, sebagiannya ya tergenangi dengan keringatnya sendiri sampai ke mata kakinya, yang lain sampai ke betisnya, yang lain sampai ke pinggangnya, dan yang lebih tinggi lagi daripada itu. Maka pada kondisi yang sulit semisal ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan telaga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan mendatanginya umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setiap nabi Allah subhanahu wa ta'ala berikan haud bagi mereka ya, sebagaimana pada hadis yang sahih riwayat al-Imam at-Tirmidzi dari hadis Samurah. Dari hadis Samurah disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha." Inna likulli nabiyyin haudha. Wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Kata Nabi, inna likulli nabiyyin haudat. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna. Dan sesungguhnya mereka para nabi masing-masingnya yatabahawun, berbangga, ayyuhum aktsaru waridatan, siapa di antara mereka yang paling banyak telaganya yang mendatanginya. Wa inni arju, dan aku berharap, an akuna aktsarahum waridatan, aku berharap untuk menjadi di antara mereka para nabi yang paling banyak yang mendatanginya telaganya. Ini tentang telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Dan mungkin ya di antara antum ada yang pernah melewati pelajaran Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana beliau pada kitab Syarh Sunnahnya mengatakan, wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li kulli nabiyyin haud illa salih illa salihan nabiy, ya. Bahasanya kata beliau, beriman dengan telaga Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa setiap nabi memiliki telaga kecuali salih. Nabi salih. Fa inna haudahu dar'un naqatihi. Karena sungguhnya telaga yang diberikan kepada beliau, Nabi salih, adalah yani ambing dari susu ontanya, ya, yang diberikan kepada Nabi Salih. Sayyid, hadis Samurah ini, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahwa di situ tidak ada pengecualian. Ya, setiap nabi Allah Subhanahu wa taala berikan telaga untuk mereka. Tidak ada pengecualian. Sehingga berdasarkan ya keumuman dari apa yang terdapat pada hadis Samurah riwayat At-Tirmidzi ini, hadis yang sahih, maka kita tidak mengkhususkan nabi tertentu ya dengan pengkhususan yakni dikecualikannya dari diberikan haud, telaga untuk mereka. Kemudian setelah kita ketahui bahwa ini ya yang pertama kali didapatkan oleh ini mereka manusia setelah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada yaumul kiamah, maka setelah itu yang terjadi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafaatul uzma, ya asy-syafaatul uzma, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan di antara makhluk-makhluknya. Dan syafaat ini ya yang awal terjadi pada yaumul kiamah, yakni dari syafaat-syafaat yang ada, yakni asy-syafaatul uzma. Kemudian Kata Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Bahwa air yang mengisi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih warnanya dibandingkan putihnya susu. Wa ahla minal asali. Dan lebih manis dibandingkan manisnya madu. Jadi warnanya lebih putih daripada putihnya susu. Dan rasanya lebih manis dibandingkan manisnya madu. Kemudian, aniyatuhu adadu nujumis samai. Wadah-wadah, ya, ataupun gelas-gelas yang digunakan oleh mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air telaga nabinya, adadu nujumis sama, banyaknya bagaikan banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Pada sebagian riwayat dengan lafaz aniyatuhu kanujumis sama, ya, bejana-bejana atau gelas-gelasnya seperti bintang-bintang yang ada di langit, sehingga ditarik dari sini maknanya sebagaimana banyaknya bagaikan bintang-bintang yang ada di langit, demikian juga yakni kebagusannya berkilau-kilau bagaikan yakni bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian man syariba minhu syarbatan, siapa saja yang meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam syarbatan walaupun satu kali teguk, lam yadhma ba'daha abadan, maka dia tidak akan merasakan kehausan lagi setelahnya. Ini karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang adanya sebagian dari yang mendatangi telaga beliau yang dihalangi dan diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keterangan Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-imanu bil-hawdi aqidatul mu'minina. Keimanan kepada telaga, yani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul kiamah, merupakan akidah, keyakinan kaum mukminin. Li'annahum amanu bima akhbarahum bihi nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka kaum mukminin dan terdepan dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kepada mereka, termasuk di antaranya haitsu qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi kama baina ailata wa san'a min al-yaman wa inna fihi min al-abariqi bi'adadi nujumis sama'i. Hadisnya muttafaqun alaih min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesungguhnya ukuran telagaku, yakni dari tepi hingga ke tepi berikutnya, ya, kama baina aylata wa san'a'a minal Yaman, seperti jarak antara Ailah dan Sana'a yang ada di Yaman. Sana'a ibu kota Yaman. Ailah ini nama sebuah kota yang berada di Syam, ya, yang berada di pinggiran Laut Merah. Di mana riwayat-riwayat yang ada menyebutkan beragam, sebagian yang menyebutkan antara Ailah dengan Sana'a sebagaimana pada hadis ini, sebagiannya dengan nama kota yang lainnya. Ya, di mana jarak ini, ya, pada masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurang lebihnya jarak 1 bulan perjalanan. Ya, yakni dengan perjalanan yang adiyah, yang biasa, yakni unta yang membawa beban. Unta yang membawa beban jika berjalan selama kurang lebih 1 bulan perjalanan, yang tentunya dihitung dengan ya istirahat dan semisalnya, maka inilah jarak dua kota tadi. Ya, yang tentunya jarak yang demikian jauh, ya, karena memakan waktu 1 bulan perjalanan. Kemudian Nabi menyatakan, wa inna fihi min al abariti bi'adadi nujumis sama. Dan sesungguhnya di dalamnya, di dalam telaga beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat abariq, ya, wadah-wadah air, bi'adadi nujumis sama, yang jumlahnya sebanyak, yakni bintang-bintang yang ada di langit. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa menghitung berapa jumlah bintang yang ada di langit, ya, saking banyaknya. Terkait dengan sifat telaga beliau sebagaimana yang disebutkan pada matan, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tabrani dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, ya, di nomor 1082. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haudi ma baina Adn ila Amman. Telagaku lebarnya sejarak antara kota Aden. Aden ini di mana? Yaman, ya. Kalau dulu ibu kota Yaman Selatan. Ya, hingga ke Amman. Amman di mana? Di mana Amman? Yordania, ya. Di Yordania. Ma'uhu ashaddu bayadan min ats-salji wa ahla min al-'asali. Di mana airnya lebih putih dibandingkan salju. Ya, airnya lebih putih dibandingkan salju. Ya, sebagaimana riwayat, ya, minal labani. Kemudian wa ahla min al-'asal, dan lebih manis dibandingkan madu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aktsarun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mayoritas manusia yang mendatangi telagaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dan ini, ya, keutamaan bagi mereka, yani fuqara'ul muhajirin, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya ini. Kemudian wa yusabbu fihi al-kautsarul ladzi u'tiyahu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anzalallahu fihi inna a'tainakal kautsar. Dan dialirkan ke dalamnya, yakni ke dalam telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Sebagaimana diketahui, wa al-kautsar ini adalah nama sungai yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya tentangnya, yaitu tentang Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepada engkau Al-Kautsar. Yani sebuah sungai yang ada di jannah. Dan para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan bahwa makna Al-Kautsar yakni kathirul khair, menunjukkan keberkahan yang demikian banyak yang ada pada sungai yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan tentang haud beliau, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man syariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abada. Ini dipetik dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang meminum darinya satu kali tegukan, maka dia tidak akan merasakan setelah itu kehausan selama-lamanya. Ini termasuk di antara keberkahan atau kebaikan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah berikan taufik, Allah izinkan untuk bisa meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal kautsaru huwa madatul haudh alladhi yusabbu fihi. Dan kautsar merupakan madah, yani sumber dari al-haud, telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dialirkan kepadanya, ya, yani kepada telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, air dari sungai al-kautsar tersebut. Jadi ingat kembali bahwa haud adanya di arasatil qiyamah, yani di mahsyar. Adapun Al-Kautsar adanya di jannah. Ya. Di jannah. Dan dari sini kita mengetahui sisi keterkaitan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Ya, karena datang tafsir dari sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan Al-Haud adalah Al-Kautsar. Ya. Dan di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan sisi hubungan atau keterkaitan antara Al-Kautsar, sungai yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di jannah, dengan haud, telaga beliau yang adanya di mahsyar. Kemudian wal haudhu minan ni'amil 'azimah ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhina lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Dan haudh merupakan salah satu di antara kenikmatan yang agung yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka yang tidak melakukan perubahan pada agama mereka, Walam yubaddilu, tidak pula mengganti agama mereka dengan agama yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka dengan istiqomahnya mereka di atas agama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan benar-benarnya sikap ittiba mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengganti ajaran beliau, tidak pula mengubah-ubah ajaran beliau dengan perkara-perkara bid'ah. Fa'innahum yariduna alaihi fi arasatil qiyamah. Karena sungguhnya mereka nanti akan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada di arasatil qiyamah, di mahsyar. Wahum utashun, mereka ketika itu dalam keadaan haus. Faman syariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abadan. Di mana siapa saja yang berhasil minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia tidak akan merasakan setelahnya kehausan selama-lamanya. Kemudian kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, arduhu mithlu tulihi ma baina Amman ila Aylah, di mana lebarnya seperti panjangnya, lebarnya seperti panjangnya, di mana jaraknya di antara kedua tepinya seperti jarak antara kota Amman dengan Aylah. Kemudian ma'uhu ashadu bayadun minal labani wa ahla minal asal, di mana airnya lebih putih dibandingkan susu dan lebih manis dibandingkan madu. Dari gambaran yang diberikan di sini, sebagaimana ini dipetik dari beberapa riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadaan telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam panjangnya seperti lebarnya. Sebagian di antara para ulama memahami dari sini, yakni jauh apa yang bisa mereka petik istinbat dari berita Nabi ini, bahwa bentuk telaga beliau sallallahu alaihi wasallam itu bundar apa melingkar. Kalau bundar itu seperti bola. Melingkar seperti itu. Lingkaran. Baik, karena panjangnya sama dengan apa? Lebarnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Ini terkait dengan haud. Terkait dengan telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita masuk berikutnya. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa uminu bi anna as-sirata mansubun 'ala syafiri jahannam yamurru bihi an-nasu 'ala qadri a'malihim. Kata beliau rahimahullah, dan aku beriman diingat kembali di sini kenapa Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari awal hingga akhir beliau menggunakan kata uminu, tidak wa nu'minu. Kenapa Zuhair? Beliau hendak menjelaskan apa yang menjadi akidah keyakinan beliau, karena ini makomnya menjawab pertanyaan dari sebagian penduduk, penduduk Qasim yang bertanya tentang apa yang menjadi keyakinan atau akidah beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka beliau menjelaskan dengan risalah ini apa yang menjadi keyakinan beliau. sehingga beliau mengungkapkan dengan lafaz wa uminu, dan aku beriman. Nah, pada bab ini beliau menyatakan dan aku beriman dengan as-sirat, ya, dengan adanya as-sirat, yakni jembatan mansubun ala syafiri jahannam, yang jembatan ini dibentangkan, ya, di atas, yakni dua bibir jahannam, di atas punggung jahannam. Yamur bihin nas ala qadri a'malihim, di mana manusia akan melewatinya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Baik, di sini juga tergambar bagi kita bagaimana, ya, keadaan amalan kita di dunia, ya, sangat besar pengaruhnya dengan keadaan kita dari fase-fase yang terjadi pada kejadian di yaumul kiamah. Baik itu ketika dikumpulkan di mahsyar, ketika matahari dekatkan, ataupun pada kondisi ini, yakni ketika seseorang melewati as-sirat. Dan juga yang perlu untuk diingatkan, ya, terkait dengan pentingnya untuk kita senantiasa dalam setiap detik kehidupan kita, muraqabah, muraqabatun nafs wa muhasabatun nafs, senantiasa untuk diri kita, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak melakukan introspeksi. Kenapa? Dikarenakan nilai dari amalan seorang ketika hidup di dunia ini bergantung kepada akhirnya. Dan akhir dari kondisi seorang, ya, akhir dari kehidupan dunia ini merupakan khulasah, ya, merupakan kesimpulan dari perjalanan panjang, ya, di kehidupan dunianya. Sehingga seorang yang sepanjang hidupnya hatinya, ya, terkait dengan dunia, ya, hatinya terkait dengan dunia, dengan berbagai ragam isi dunia, maka sangat sulit di akhir hayatnya untuk dia bisa lepas hatinya dari dunia. Oleh karena itu mungkin banyak di antara antum membaca kisah-kisah tentang bagaimana akhir perjalanan, jadi kondisi orang-orang yang ihtidar, ya, kondisi orang-orang di saat menjelang kematiannya, ya, termasuk, ya, yang diberitakan atau diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam sebagian kitab beliau tentang kisah Hammam Munjab, ya. Nah, dengar kisah ini. Ya, ketika ada seorang wanita, ya, wanita yang, ya, jelita seperti itu. Dia tanya kepada seorang, yakni Hammam Munjab. Kemudian orang ini menunjuki pintu rumahnya yang kebetulan pintunya dibuat seperti pintu hammam. Ya, jadi dia sengaja mengelabui wanita tadi. Sehingga akhirnya si wanita ini pun masuk ke pintu tadi yang disangka itu memang pintu hammam. Ya, bukan hammam, ya, hammam, ya. Ya, bukan hammam, ya. Nah, kemudian ketika si wanita ini masuk, maka si lelaki ini, pemilik rumah itu pun ikut masuk ke dalamnya. Ya. Dan, ya, dia memang sengaja menjebak, dan si wanita ini pun tersadar kalau dia dijebak. Tetapi, dia pun kemudian berpura-pura memasrahkan diri. Intinya dia menerima dengan lapang dada, tetapi, ya, dia sangat berkeinginan untuk nanti kita itu hidup dengan keadaan hidup yang menyenangkan. Sehingga dia minta tolong untuk disiapkan ini, disiapkan itu. Si lelaki itu dengan sangat senang, ya, dengan sangat senang dia segera keluar mencari apa yang diminta. Ya, sampai kemudian ketika si lelaki ini keluar, wanita ini pun keluar pergi. Ya, begitu datang membawa apa yang diinginkan si wanita itu, ternyata rumah sudah kosong. Ya, dia pun akhirnya berusaha untuk mencari. Ya, karena saking berkeinginannya, ya, tergila-gila sampai akhirnya menjadi gila betul. Ya. Ya, sampai menjelang kematiannya dia yang dia sebut, ya. Yani aina hammamul munjab, aina hammamul munjab. Ya. Akhirnya betul-betul menjadi salah satu di antara mayat-mayat cinta. Ya. Baik. Ini saya gambaran, ikhwan, tentang bagaimana seseorang akhir kehidupannya betul-betul bergantung kepada apa yang menjadi gantungan hatinya selama yakni perjalanan hidupnya, seorang yang betul-betul terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan sangat mudah dia meninggalkan kehidupan dunia ini di atas kalimat tadi. Ya, seseorang yang terkait dengan dunia ketika ditalkin pun akan sulit untuk dia mengikuti bimbingan penalkinnya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menceritakan sebagian di antara mereka yang ditalkin malah menyanyi. Ya, pada kondisi sangat genting ini. Di mana akhir kehidupan ini menjadi penentu apa yang menjadi nasibnya setelah itu. Tayo kita lanjut. Qala asy-syarihu asy-syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Sebelumnya mungkin kalau ada yang bertanya, barangkali apa keterkaitan hubungan Syekh Zaid al-Madkhali, Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dengan Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali? Jawabannya, Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali ini guru dari Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, selain guru beliau Syekh Rabi, ini selain guru Syekh Muhammad ini Syekh Rabi juga Syekh Zaid ini. Jadi ini bukan anak dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tapi beliau guru dari Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa rahmah. Kata beliau, min aqidati ahli sunnati wal jamaah al-ta'ifati al-najiyati al-mansurah al-imanu bis-sirati wa bi-annahu mansubun ala syafi' jahannam. Di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, al-ta'ifah al-najiyah, kelompok yang selamat, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab neraka, al-mansurah, ya, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bersamaan sedikitnya jumlah mereka menghadapi musuh-musuh yang demikian banyak, baik musuh dari kalangan sempalan-sempalan Islam maupun kalangan orang-orang kufar dengan berbagai kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga untuk adanya kelompok ini hingga yaumul qiyamah. Maka yang terpenting bagi kita untuk bagaimana agar kita termasuk dari golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah al-imanu bis-sirati, beriman dengan as-sirat, wa bi annahu mansubun ala syafiri jahannam, di mana sirat ini, jembatan ini mansub, diletakkan di atas bibir jahannam, yakni orang yang melintasnya akan berjalan di atas jahannam, di atas sirat yang dibentangkan di atasnya. Wa bi munasabati dzikri sirati, dan berkaitan dengan penyebutan sirat di sini, kata Syekh Zaid, fas siratu siratani, siratun hissiyun wa siratun ma'nawiyun. Bahwa sirat al-jisr, jembatan, adalah ada dua, yakni yang hissi, yang indrawi, yang bisa dilihat, disentuh, ya, dijalani di atasnya, dan sirat yang ma'nawi, ya, yang ma'nawi, tidak berwujud. Fa'amma siratul ma'nawiyu, adapun sirat yang ma'nawi, ya, yang adanya di dunia ini, sirat yang ma'nawi, jadi sekali lagi, sirat yang hissi, itu nanti di yaumul qiyamah. Adapun sirat yang ma'nawi, fahuwa at-takalifus syar'iyyah, adalah yakni pembebanan-pembebanan syariat ini. Ya, adanya perintah, adanya larangan, allati kallafallahu biha al-khaliqah min 'alamil insi wal jin. Yang Allah Subhanahu wa taala telah membebani para makhluk dari kalangan manusia dan jin dengannya, dengan beban-beban syariat ini. Ai, yani maknanya jami'ut takalifil lati ja'at biha Rasulullah al-kiram wa da'a ilaiha atba'ur rusuli fi kulli zamanin wa makan. Maknanya bahwa seluruh beban-beban syariat yang datang dengannya para rasul yang mulia dan menyeru kepadanya, ya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, atba'ur rusuli, para pengikut dari para rasul tersebut, fi kulli zamanin wa makan, pada setiap zaman dan tempat di mana mereka para atba'ur rusul tersebut berada. Dan semoga kita termasuk, ya, bagian dari mereka, para pengikut rasul yang betul-betul berjalan di atas jalan mereka, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa amma siratul hissi, tadi sirat yang maknawi. Adapun sirat yang hissi, yang indrawi, wa huwa ma qasadahu al-mujaddid, ini yang dimaksud oleh al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yakni sirat yang hissi yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan membentangkannya di, yakni di atas jahannam pada yaumul qiyamah. Fa huwal jisrul mansubu ala syafir jahannam, di mana sirat yang hissi adalah al-jisr, ya, jembatan yang mansub, yakni yang diletakkan di atas bibir jahannam, ya. Ta'buruhu al-khalaiku, di mana makhluk-makhluk, ya, akan melewati, menyeberangi di atas jembatan tersebut bi qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Faman thabata 'ala as-siratil ma'nawi, maka siapa saja yang thabat, kokoh di atas sirat yang ma'nawi, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di dunianya dia kokoh, tidak terseok-seok ke kanan dan ke kiri, ya, tidak berbelok ke yang ini dan yang itu dari jalan-jalan kesesatan, atau tidak mencoba-coba, ya, tetapi betul-betul yakin dengan jalan yang ditempuhnya, yakni jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kokoh di atasnya, tabbatahullahu ala siratil hissi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengokohkan dia ketika dia melintas di atas sirat yang hissi nanti pada yaumul qiyamah. Wa kana salamatuhu wa najatuhu, adalah keselamatan dia, ya, dan najahnya, yakni lepasnya dari hal-hal yang mencelakakan, bi qadri ma aslafa min salihil amal, sesuai dengan kadar, yakni kesolihan amal yang telah dia tempuh dulu di kehidupan dunia. Demikian pula kaitannya dengan bagaimana terkait dengan yakni kondisi cepat atau lambatnya, ya, itu pun bergantung kepada bagaimana seorang hamba ketika di dunia, ya, menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berlambat-lambat di dalam memenuhi seruan Allah, maka dia pun tidak bisa untuk berjalan cepat ketika menempuh sirat di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang demikian bersegera di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan melintas dengan cepat ketika melewati sirat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman bilqauli tsabit, dengan perkataan yang tsabit, yang kokoh, yakni qaulu la ilaha illallah fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Dan di antara tafsir kehidupan akhirat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan dia ketika ditanyai oleh dua malaikat, adapun kehidupan dunia, yakni bagaimana dia mengakhiri kehidupan dunia itu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa saja yang dia kehendaki. Taibullahu Ta'ala alam, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.